Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa bi'idznillah ta'ala, dengan semata-mata izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan keterangan Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala terkait dengan syurut la ilaha illallah, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Kita telah membacakan syarat yang pertama, kedua dan ketiga. Kita ulangi secara singkat. Syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu bima'naha, wajib berilmu terhadap makna kalimat la ilaha illallah tersebut, karena itu adalah perintah dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah tentang la ilaha illallah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berilmu tentang la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Muslim. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mempersaksikan la ilaha illallah dari kalangan para malaikah. Naam, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan terhadap dirinya sendiri tentang kalimat la ilaha illallah tersebut. Di dalam firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist. Allah mempersaksikan terhadap dirinya la ilaha illallah dan juga para malaikat-malaikatnya dan orang-orang yang berilmu, wa ulul ilm qaiman bil qist, persaksian yang benar. Barakallahu fikum. Maka Allah Ta'ala ketika menggandengkan persaksian la ilaha illallah setelah dirinya sendiri jalla wa'ala, kemudian Allah menggandengkan persaksian itu dengan para malaikah dan orang-orang yang berilmu, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu benar-benar mengetahui tentang kalimat tersebut la ilaha illallah dan menunjukkan akan keagungan kalimat la ilaha illallah tersebut yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua dari syarat la ilaha illallah, al-yaqin al-munafi lisyak. Jadi al-ilmu al-munafi lil jahal. Syarat ilmu adalah berlawanan dengan, lawannya adalah kejahilan. Yang kedua al-yaqin, lawannya adalah asyak, keraguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ثم لم يرتابوا, kemudian mereka tidak ragu dalam persaksian, dalam keimanan mereka, yaitu keimanan terhadap Allah dan Rasulnya yang merupakan kandungan dari kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang jujur. Nah, maka mereka Allah taala mengatakan lam yartabu, yakni lam yashukku, mereka tidak ragu sedikit pun, yakni mereka penuh dengan keyakinan di dalam keimanan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, orang-orang yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fayuhjabu 'anil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang mempersaksikan dua kalimat tersebut, syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, di dalam persaksiannya dia tidak ragu sedikit pun, tidaklah dia berjumpa kepada Allah melainkan masuk ke dalam surga. Naam, tidak terhijabi dari surga sedikit pun, yakni mereka pasti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia berilmu tentang la ilaha illallah dan ghairu syakin, yakin dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang ketiga dari syarat la ilaha illallah adalah al-qabul limaqtadathu hadhil kalimah biqalbihi wa lisanihi, yaitu penerimaan yang sempurna terhadap kandungan kalimat tersebut, penerimaan dengan kalbu dan lisan. Naam, kita menerima dengan hati ini dan mengucapkannya dengan lisan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan di dalam Al-Qur'an dalam surah As-Saffat tentang musyrikun yang tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah tersebut. Ketika mereka diperintah, disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, idza qila lahum qulu, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, tidak mau mereka mengucapkannya, dan mereka mengatakan apakah kita, kami meninggalkan sesembahan nenek-nenek moyang kami karena hanya semata-mata seorang penyair yang gila. Yang dia maksudkan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Naam, maka demikian musyrikun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka menolak konsekuensi kandungan yang terdapat di dalamnya, yaitu harus meninggalkan cara-cara peribadatan mereka yang mengandung kesyirikan, yaitu beribadah melalui perantara-perantara. Nah, baik itu pohon atau bebatuan atau patung-patung, lata utamanat dan sebagainya. Nah, mereka harus meninggalkannya karena mereka tahu konsekuensi yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Nah, kapan mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, mau mengikhlaskan ibadah itu, seperti yang kita telah jelaskan sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun, yaitu ketika mereka mengalami masa genting, mara bahaya, musibah yang menimpa diri mereka, serta mereka mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi ketika mereka kembali selamat, diselamatkan oleh Allah taala ke darat, maka mereka kembali lagi melakukan kesyirikan-kesyirikan tersebut dan menolak kembali kalimat la ilaha illallah yang mereka diperintahkan untuk mengucapkannya. Naam, demikian musyrikun. Kemudian berkata penulis rahimahullahu taala menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait dengan syarat yang ketiga ini adalah syarat penerimaan segala apa yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqil islam wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal. Hadis ini dalam riwayat Bukhari Muslim terdapat perbedaan lafaz. Dalam riwayat yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh di sini, naam, tidak terdapat perintah menegakkan sholat dan zakat, yaitu hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, maka barang siapa yang mengucapkannya faqad asama minni malahu wa nafsahu, sungguh telah terpelihara dariku hartanya dan jiwanya. Dalam riwayat, faqad asama minni dima'ahum wa amwalahum, terpelihara darahnya dan hartanya. Illa bihaqqil islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allahi azza wa jalla, dan hisabnya kembali kepada Allah azza wa jalla. Naam, ini lafaz yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Di dalam lafaz yang lain yang lebih lengkap terdapat tambahan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Kata Nabi, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mau mengucap mempersaksikan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Barang siapa yang mengucapkannya, mempersaksikannya, sungguh terjaga, terpelihara darahnya dan hartanya, kecuali hak Islam dan hisabnya kembali kepada Allah Azza wa Jal. Para ulama kita menjelaskan, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam menjelaskan hadis ini, kata beliau, bahwa dalam lafaz yang tidak terdapat iqamus shalah dan itauz zakah, karena memang pada dasarnya seseorang kafir yang diperintah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka sampai mereka masuk ke dalam Islam, nah itu cukup ketika mereka mau mengucapkan syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Naam, cukup dia telah Islam. Adapun setelah itu, perintah untuk sholat dan zakat adalah merupakan konsekuensi setelahnya. Ketika dia telah mengucapkan syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, berarti dia telah masuk Islam, maka tidak boleh diperangi. Setelah dia masuk ke dalam Islam, maka diajarkanlah kepada dia konsekuensi-konsekuensi yang terkandung dari kalimat tersebut. Di antaranya adalah, setelah yang terpenting setelah dua kalimat tersebut adalah iqamus shalah, kemudian itauz zakah, menegakkan sholat dan menunaikan az-zakah. Naam, maka di dalam lafaz yang kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menyandarkan dengan yuqimus shalah wa yutuz zakah. Setelah mengucapkan syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka sungguh terpelihara darah dan harta mereka. Naam. Artinya barakallahu fikum, seseorang yang telah masuk ke dalam Islam, dia setelah memahami kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka berikutnya adalah wajib untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jika dia tidak mau menegakkannya keduanya, maka datang perintah yang kedua untuk memeranginya. Sebagaimana dalam lafaz yang telah kita sebutkan ini. Berbeda dengan puasa dan haji. Naam, puasa dan haji, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, seseorang yang tidak menegakkannya, dia tidak diperintah untuk diperangi. Naam. Kecuali jika dia mengingkari wajibnya. Naam. Tetapi jika dia meyakini kewajibannya lalu dia meninggalkannya, maka dia tidak wajib diperangi. Naam. Tetapi didakwahi. Naam. Untuk kemudian dia mau menegakkannya, mau melakukannya. Naam. Dan di sepantasnya bagi hakim pemerintah dalam hal ini untuk menasehatinya dan mengancamnya. Naam. Karena dia merupakan bagian dari rukun-rukun Islam. Dari lima rukun Islam. Akan tetapi hukum keterkaitan dengan peperangan, maka yang dikaitkan dengan wajib memeranginya adalah perintah menegakkan sholat dan az-zakah. Oleh karena itu barakallahu fikum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di zaman beliau setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerangi mani'uz zakah, orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Diperangi oleh beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai Umar bin Khattab datang kepada beliau dan protes dengan menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan, yang kita bacakan ini. Naam, beliau mengatakan, bukankah Rasulullah mengatakan aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah mereka itu telah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah? Naam, berarti terpelihara darahnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya membantah sahabat Abu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Sehingga beliau terus memerangi mereka, orang-orang yang tidak mau menunaikan az-zakah, sehingga mereka terbunuh barakallahu fikum. Naam. Dan di sini menunjukkan individu sahabah mungkin bisa salah. Naam, sebagaimana di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mungkin belum sampai riwayat yang kedua kepada beliau dan telah sampai pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau datang kepada Abu Bakar As-Siddiq protes dengan perlakuan sikap beliau Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi mani'uz zakah, yaitu orang-orang yang mencegah untuk mengeluarkan az-zakah. Naam, maka riwayat yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan setelah persaksian dua kalimat syahadat la ilaha illallah, yaitu dengan menegakkan as-shalah dan menunaikan az-zakah. Naam, demikian barakallahu fikum. Walhasil, jika seorang muslim, jika seorang kafir mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, maka sah Islamnya. Wajib diajari sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ketika beliau dikirim ke Yaman, diutus ke Yaman untuk berdakwah, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama kali engkau dakwakan adalah dua kalimat syahada. Naam, jika mereka menerima maka fa'alimhu fardhus shalah, ajarkan kepada mereka fardunya salat. Jika mereka menerima, ajarkan kepada mereka az-zakah dan seterusnya. Naam, demikian barakallahu fikum. Sehingga orang yang telah masuk ke dalam Islam, maka pada dirinya wajib untuk menegakkan as-salah dan menunaikan az-zakah hingga terpelihara darah dan hartanya. Jika tidak, maka wajib untuk diperangi sampai dia mau menegakkan keduanya, yaitu as-salah dan az-zakah. Demikian wallahu taala alamu bis-shawab. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, illa bihaqqil Islam, kecuali haknya Islam, dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya adalah Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh, juga Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala, bahwa yang dimaksud di sini adalah hakul Islam adalah wajibatul Islam, yaitu kewajiban-kewajiban Islam. Naam, orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam, menegakkan rukun-rukun Islam dan seterusnya, dia pun wajib menegakkan segala bentuk-bentuk kewajiban dalam Islam. Karena kewajiban-kewajiban Islam tidak terbatas hanya kepada rukun Islam saja, tetapi mencakup seluruh hukum-hukum yang lainnya. Naam, barakallahu fikum. Ya, kemudian setelah mereka menegakkannya, jika mereka menegakkan dengan benar, dengan sempurna, tidak ada kemunafikan di dalam kalbu mereka, maka fabihi wa ni'mah, alhamdulillah. Tetapi jika mereka menegakkannya, terdapat kemunafikan di dalam kalbunya, sebagaimana kaum munafikun menampakkan Islam namun menyembunyikan kekufuran, maka hisabuhum alallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisabnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita sebagai muslim menerima secara zahir keislamannya dan apa yang dia tegakkan dari amalan-amalan yang nampak dari Islam. Adapun hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghisabnya. Demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersikap terhadap kaum munafikun di zamannya. Naam, yang juga dia ikut dalam pasukan perang, ikut serta di tengah-tengah sofnya kaum muslimin para mujahidin, namun mereka munafikun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan lahir zahir yang mereka tunjukkan. Adapun hatinya, Rasulullah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat ketika seorang sahabat dalam salah satu perang hendak membunuh seorang kafir yang telah terjatuh, kemudian kafir itu mengucapkan la ilaha illallah. Naam, dalam rangka dia berlindung dari kematian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat tersebut menilai bahwa si kafir tadi mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah hanyalah semata-mata untuk berlindung dari kematian. Maka sahabat itu membunuh kafir tersebut, dan berita itu sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat tersebut dan menyatakan, apakah engkau telah membelah dadanya? Naam, kata beliau, kaifa taf'alu biha idza jaa yuhajju biha yaumal qiyamah. Bagaimana engkau berbuat apabila dia datang, orang tersebut, dia berhujjah di hadapan Allah di hari kiamat bahwa dia telah mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tetap dibunuh. Naam, maksudnya apakah engkau mengetahui isi hatinya bahwa dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah murni untuk berlindung dari kematian, sementara hati itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui seluruh hati-hati hambanya. Maka di sini menunjukkan barakallahu fikum bahwa ahlus sunnati wal jamaah muslim menyikapi seseorang di atas dohirnya, adapun hatinya kita serahkan kepada Allah barakallahu fikum. Walaupun di sangkaan kita yang dominan bahwa orang ini hanya semata-mata berlindung dari kematian, dia terdapat kemunafikan padanya, tapi kita beramal dengan lahiriahnya, apa yang kita lihat dan yang kita dengarkan barakallahu fikum. Kecuali ada bukti yang jelas, ya, seperti misalnya orang yang berzina, ada 4 orang saksi yang jelas yang melihat timba masuk sumur, barulah hukum itu ditegakkan, yakni rajam barakallahu fikum. Tapi jika tidak terpenuhi 4 saksi yang melihat timba masuk sumur, maka tidak boleh ditegakkan hukum rajam, tidak boleh dibunuh. Naam, az-zani tersebut karena tidak ada bukti berdasarkan syariatul Islam. Naam, kecuali kalau orang itu dengan sadar dia mengaku sendiri untuk dia, karena sebab dalam rangka bertobat dia mengaku tanpa ada saksi dan dia bukan orang yang gila, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tenggang waktu beberapa hari untuk memikirkan sebaik-baiknya pengakuan dia itu jujur dalam rangka dia bertobat kepada Allah, maka tidak langsung ditegakkan hukum rajam. Sampai beberapa hari lamanya kemudian dia tetap pada pendiriannya, maka berarti itu benar dan itu bukti untuk ditegakkan hukum had pada diri orang tersebut. Demikian barakallahu fikum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau, beliau mengetahui orang-orang munafikun dengan ciri-cirinya, tapi beliau bermuamalah dengan lahiriahnya. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat pemilik rahasia, yaitu sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, sehingga yang mengetahui nama-nama munafikun hanyalah sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Naam, yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ciri-ciri dan tanda-tandanya. Naam, dan sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman merahasiakannya, sehingga Umar bin Khattab pada suatu saat beliau khawatir kalau beliau terdapat dalam catatan Hudzaifah bin al-Yaman bahwa dia adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri kemunafikan. Maka dia datang kepada Hudzaifah menanyakannya barakallahu fikum. Di sini menunjukkan sikap tawadhu dan rendah hatinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, manusia yang terbaik di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul dan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam, akan tetapi beliau khawatir kalau pada dirinya terdapat kemunafikan, sehingga dia datang kepada sahabat Hudzaifah menanyakan jangan sampai nama dia terdapat dalam catatan sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari sifat an-nifaq. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah, hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang terkait dengan apa sisi pendalilannya di sini, yaitu syarat la ilaha illallah yang ketiga. Naam, syarat la ilaha illallah yang ketiga adalah al-qabul, yaitu menerima apa yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Naam, sisi pendalilannya barakallahu fikum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mau mempersaksikan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan mereka setelah itu menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka dengan sebab itu terpelihara darah dan harta mereka kecuali haknya Islam dan hisab mereka terhadap Allah Azza wa Jal. Di sini menunjukkan sisi pendalilannya bahwasanya wajib kita menerima syahadatain, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan seluruh konsekuensi yang terdapat di dalamnya, terutama yaitu menegakkan as-salat, menunaikan zakat, dan seluruh kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Naam, kemudian yang keempat barakallahu fikum dari syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyadu wal istislam lima dallat alaihi. Qala Allah taala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, yaitu tunduk dan berserah diri terhadap apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Tunduk dan istislam, yakni berserah diri dengan seluruh apa yang terdapat terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar dan yang lainnya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, bertaubatlah, berinabalah, kembalilah kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan tunduklah terhadapnya. Naam, yani aslimu lahu, tunduklah terhadapnya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan barakallahu fikum, kalimat aslimu di sini yakni istislam, Islam. Ya, Islam bermakna dua, Islam yang umum dan Islam yang khusus. Islam yang umum adalah bermakna tauhid, la ilaha illallah. Dan Islam yang khusus adalah Islam, agama Islam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Maka wajib kita berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tertinggi dari Islam ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kita wajib tunduk dengannya, patuh terhadapnya. Naam, lawannya adalah al-inqiyad, yaitu lawannya pembangkangan, ya, al-ilhad, ya, membangkang, tidak mau tunduk, tidak mau menjalankan apa yang terkandung yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Naam, ini syarat yang keempat barakallahu fikum. Kemudian syarat yang kelima kata Syekh rahimahullahu taala, as-sidqu al-munafi lil kadzib, yaitu kejujuran yang menafikan kedustaan. Jadi lawan daripada asilku adalah al-kadzib. Ya, lawannya dusta, tidak mendustakan. Ya, apapun yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Setelah menerima, tunduk sepenuhnya dan jujur. Tidak ada kedustaan. Wa huwa ayyakuluha ayyakulaha sidqan min qalbihi. Dia mengucapkan kalimat tersebut jujur dari lubuk hatinya. Tidak ada kedustaan sedikit pun. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladina min qablihim falaya'lamanna allahu alladina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan untuk mengucapkan amanna, kami beriman, tapi mereka tidak diuji oleh Allah, yakni dengan konsekuensi-konsekuensi pengakuan iman. Pasti ada ujiannya. Apa tujuan dari ujian tersebut? Allah katakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim, benar-benar kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Yaitu falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, agar Allah benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan Allah benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang dusta. Naam, demikian barakallahu fikum. Dan ayat yang semisal dengan ini banyak di dalam ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian untuk dibedakan orang-orang yang jujur dari yang dusta, orang-orang yang baik dari yang buruk. Naam, wallahu taala a'lamu bis-shawab, karena adzanul isya telah tiba, maka lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.